إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nashkurullah ta'ala ala ni'amihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Dari mulai nikmat yang terkecil sampai nikmat yang paling besar, nikmatul hidayah, nikmat iman, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, baik nikmat-nikmat yang zahir ataupun nikmat-nikmat batin. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya kepada kalian yang zahir dan yang batin. Di antara sekian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, nikmat-Nya duduk di majelis ilmu. Ini merupakan suatu kenikmatan yang besar yang hendaknya kita mensyukuri dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Majlis ilmu merupakan majlis yang dengannya bisa mempertebal dan memperkuat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu merupakan majlis yang memudahkan jalan seseorang menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu merupakan majlis yang dengannya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis di mana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi, mereka mendoakan kepada orang-orang yang berada di majlis tersebut. sampai ikan-ikan yang ada di perairan mendoakannya. Sungguh, suatu kenikmatan yang besar, suatu keutamaan yang sangat luar biasa, tatkala Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majlis ilmu. Sehingga hendaklah kita mensyukuri nikmat yang besar ini. Hendaklah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita meninggalkan majlis ilmu. Dengan meninggalkan majlis ilmu menjadi sebab lemahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan majlis ilmu ini merupakan sebab dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, terjerumus ke dalam subhat-subhat dan fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah kita ini. Sehingga hendaklah kita mensyukuri nikmat yang besar ini dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya kepada yang lainnya, dan bersabar di atas itu semuanya. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bab memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, masuk pada hadis yang kedua dalam bab ini. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat ibn Mas'ud, namanya Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud. Beliau salah seorang di antara qura'us sahabah, sahabat yang terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya. Beliau pun salah satu di antara ahli tafsir dari kalangan sahabat. Sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Wahai Ibn Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Dengan sifat tawadhu'nya, sifat rendah hatinya, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Apakah aku membaca Al-Qur'an untukmu sedangkan Al-Qur'an turun kepadamu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni uridu an asma'a min ghairi." Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku. Hingga akhirnya Abdullah ibn Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi bagi setiap umat, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka? Ketika mendengar ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasbukal an." Cukup. Cukup sekarang. faltafattu fa ida ainahu tadrifan. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku meliriknya dan ternyata kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mencucurkan air matanya. Nah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara pujian yang lainnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Abdullah ibn Mas'ud yang terkenal sebagai orang yang kurus. Sehingga ketika beliau memanjat salah satu pohon arok, manusia mentertawakan tipisnya, kurusnya betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Nabi SAW beliau menyatakan, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kedua betis Abdullah ibn Mas'ud ini di akhirat nanti timbangannya lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud. Sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun. Tidaklah seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus pada suatu umat sebelumku, melainkan nabi tersebut memiliki pembela-pembela dan sahabat-sahabat dari umatnya. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Para pembela-pembela dan sahabat-sahabatnya mengambil sunnah nabi tersebut dan mengikuti perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus sebelumnya pada suatu umat, mereka memiliki pembela-pembela dan sahabat-sahabat. Di mana pembela-pembela dan sahabat-sahabatnya tersebut mengambil sunnah nabi tersebut dan mengikuti perintah nabi tersebut. Walaupun jumlah mereka berbeda-beda, ada yang pembela dan sahabat-sahabatnya banyak, ada pembela dan sahabat-sahabatnya sedikit. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian muncullah setelah mereka suatu generasi. Yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Generasi yang jelek tentunya, yang mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Nah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan demikian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang azab, hukuman bagi orang yang mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Ketika di hari kiamat nanti dilemparkan seseorang ke dalam api jahannam, batandaliku aqtabu batni, sampai keluar isi perutnya, ususnya keluar. Wa yaduru kama tadurul himar fi ruha, kemudian dia berputar-putar sebagaimana berputar-putarnya keledai pada pemutarannya. Kesakitan yang luar biasa. Bazdama'a ilahi ahlun nar, kemudian para penduduk neraka mengerumuninya dan mengatakan, ya fulan malak, wahai fulan, kenapa engkau ini? Kenapa engkau dihukum dengan hukuman yang demikian dahsyatnya, sampai terurai isi perutnya? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah dahulu engkau di dunia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar? Orang ini mengatakan, bala, laqad kuntu amiran bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati, sungguh aku di dunia telah memerintahkan yang ma'ruf, tapi aku tidak melaksanakan yang ma'ruf tersebut. Dan sungguh aku di dunia melarang daripada yang munkar, tapi aku melakukan kemungkaran tersebut. Adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan generasi yang demikian, generasi yang mengatakan apa yang tidak dilakukannya serta melakukan apa yang tidak diperintahkan kepadanya, Nabi mengatakan, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min, barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka dialah seorang mu'min. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dialah seorang mukmin. Wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mukmin, barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Di sini menunjukkan tentang perintah amar ma'ruf nahyi munkar. Perintah taghyirul munkar, merubah kemungkaran. Sebagaimana pada hadis yang sebelumnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan dengan lisan, hukumnya bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Nah, kalau seandainya sudah ada di antara sekelompok kaum muslimin yang melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kadang-kadang hukumnya bisa fardu ain. Kalau seandainya tidak ada yang bisa merubah kemungkaran tersebut kecuali hanya dia saja, maka menjadi fardu ain kepada dia tersebut. Nah, tapi kalau mengingkari kemungkaran dengan hati, hukumnya fardu ain. Tidak ada istilah fardu kifayah mengingkari kemungkaran dengan hati. Dalam artian setiap muslim wajib mengingkari setiap kemungkaran dengan hatinya. Sehingga Nabi mengatakan, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dan tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun di balik itu semuanya. Dan ada orang yang tidak mengingkari kemungkaran sama sekali walaupun dengan hatinya, nah, maka tidak memiliki keimanan yang sempurna. Sehingga Nabi mengatakan nama Abu Sa'id Al-Khudri, wa dzalika adaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, sekali lagi, hadis ini merupakan hasungan supaya kita senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang telah kita sampaikan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar hendaklah didasari dengan ilmu, mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar, dan juga merubah kemungkaran tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Dan syarat-syarat yang lainnya yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masuk hadis yang ketiga. An Abil Walid, dari Abul Walid Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu. Namanya Ubadah ibni Samit, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Nah, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan terpaksa. Wa ala atharatin alaina, dan walaupun pemerintah lebih mendahulukan kepentingannya dibandingkan kami. Wa ala alla nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawaha indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Dan kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak melepaskan ketaatan kepada ahlinya, supaya tidak memberontak kepada penguasa kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kekufuran tersebut. Wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna, dan kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi lawmata la'im, kami tidak takut di dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ada celaan dari orang-orang yang mencela. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam hadis yang kita bacakan tadi, Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwasannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaiatinya? Yaitu tentang mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin-pemimpin kalian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaiat para sahabat supaya mereka mendengar dan taat kepada penguasanya. Nah, mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Tentunya apabila penguasa tidak memerintahkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun kalau seandainya pemerintah penguasa memerintahkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan, maka kita tidak boleh mentaati kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak semua perintah penguasa itu kita lakukan. Kalau perintahnya mengandung kemaksiatan, maka kita tidak boleh melakukannya. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari perlu kita ingat, tatkala penguasa memerintahkan kepada suatu kemaksiatan, bukan berarti kita boleh untuk memberontak kepadanya. Jangan dipahami demikian. Tapi kita tidak mentaati perintah yang mengandung kemaksiatan tersebut, dan tetap kita mentaati perintah-perintah yang lainnya yang tidak mengandung kemaksiatan. Ini merupakan sikap seorang mukmin terhadap penguasanya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil usri wal yusri. Mendengar dan taat kepada penguasa bukan dalam keadaan senang saja, tapi dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tetap mendengar dan taat kepada penguasa. Dalam keadaan senang mendapatkan kemudahan-kemudahan dari penguasa, kemudahan mendapatkan harta, kemudahan mendapatkan pendidikan, kemudahan mendapatkan ini dan itu, tetap kita mendengar dan taat kepada penguasa. Begitu juga tatkala kita mendapatkan kesulitan-kesulitan dari penguasa. Nah, sulit dalam masalah harta, sulit dalam masalah pendidikan, sulit dalam masalah idan itu, tetap kita mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, sebagian orang mendengar dan taat kepada penguasa hanya ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan tercukupi oleh pemerintah, baik dari sisi harta, pendidikan, ini dan itu, mereka mendengar dan taat kepada penguasa. Tapi tatkala mereka mendapatkan kefakiran, mendapatkan kesulitan, mereka memberontak kepada penguasa, maka ini sikap yang salah. Rasulullah SAW mengatakan mendengar dan taat kepada penguasa fil usri wal yusri, dalam keadaan sulit dan dalam keadaan senang. Wal mansyati wal makrahi, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan terpaksa. Nah, dalam keadaan dia senang kepada penguasanya ataupun dalam keadaan benci kepada penguasanya, tetap diwajibkan mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, sebagian orang mungkin mendapatkan penguasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dia menginginkan fulan menjadi penguasa, ternyata Allah takdirkan yang lainnya menjadi penguasa dalam keadaan dia benci kepada penguasa tersebut. Nah, walaupun dalam keadaan benci kepada penguasa tersebut, tidak ada pilihan yang lain melainkan tetap dia mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Dikarenakan para sahabat pun mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit. Kepada penguasa yang disenanginya ataupun penguasa yang dibencinya. Nah, wa atharatin alaina, begitu juga mendengar dan taat kepada penguasa, kepada penguasa yang lebih mendahulukan kepentingan-kepentingannya dibandingkan kepentingan rakyatnya. Nah, kalau kita mendapati penguasa yang demikian, maka tetap kita mendengar dan taat, walaupun penguasa tersebut lebih mementingkan dirinya dibandingkan rakyatnya. Nah, bahkan walaupun penguasa tersebut menzalimi rakyatnya, mengambil harta rakyatnya, memukul rakyatnya, tetap rakyat tersebut hendaklah mendengar dan taat kepada penguasa. Hal ini pernah disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fiikum umara la yahtadu bihadiyi wa la yastannuna bisunnati, akan ada pada kalian para penguasa yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Wa sayakunu fiikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan ada pada kalian para penguasa yang hati mereka bagaikan syaitan, syaitan bi jismani ins, pada tubuh manusia, saking bejatnya, saking zalimnya penguasa tersebut, sampai diibaratkan bagaikan syaitan yang ada pada tubuh manusia. Nah, kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famada asna'u in adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan tatkala menjumpai penguasa yang semacam itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya dengan bimbingan yang di dalamnya mengandung kemaslahatan yang besar. Beliau tidak memerintahkan untuk memberontak. Beliau tidak memerintahkan untuk kudeta. Tapi yang beliau nasihatkan, isma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Engkau tetap mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun penguasa tersebut mengambil hartamu, walaupun penguasa tersebut memukul punggungmu, tetap engkau mendengar dan taat kepadanya. Ini bimbingan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kalau seandainya ada seorang atau sekarang suatu kelompok yang menyemangati untuk memberontak kepada penguasa dengan alasan penguasa berbuat zalim, penguasa lebih mementingkan diri sendirinya, diri pribadinya, berarti kira-kira mengikuti bimbingan siapa ini? Bimbingan Nabi atau bimbingan syaitan? Bimbingan syaitan. Ya. Kalau bukan bimbingan Nabi yang diikuti, berarti bimbingan siapa yang diikuti? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yang diikutinya. Dan tentunya orang yang mengikuti hawa nafsu, Allah menyatakan itulah orang yang paling sesat. Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi huda min Allah. Siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jalan keselamatan. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya, menjauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebab kebinasaan, sebab kecelakaan dunia dan juga akhirat. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Jangan mengikuti emosi kita. Hendaklah hawa nafsu kita terbimbing dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam masalah-masalah seperti itu. Nah, ikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendapatkan penguasa yang zalim, apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita bersabar, tetap mendengar, tetap taat, tidak memberontak kepada penguasa, tidak mengkudeta penguasa. Nah, bahkan selayaknya kita mendoakan kebaikan kepada penguasa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada penguasa-penguasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan teman-teman yang baik bagi penguasa-penguasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa-penguasa kita penguasa-penguasa yang saleh, penguasa-penguasa yang adil. Ini yang hendaknya kita panjatkan berdoa untuk kebaikan penguasa-penguasa kita. Nah, kemudian yang berikutnya di antara bayat para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alla nunazi al-amra ahlahu. Kami berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak melepaskan ketaatan kepada penguasa. Kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak memberontak kepada penguasa. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya memberontak, mengkudeta penguasa bukanlah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dikarenakan pemberontakan ini bisa menimbulkan kejelekan yang banyak, menimbulkan fitnah yang sangat besar, akan mencerai-beraikan, memecah belah di antara kaum muslimin. Bahkan terjadinya kejelekan-kejelekan yang menimpa kaum muslimin banyak disebabkan pemberontakan-pemberontakan yang mereka lakukan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa an tarau kufran bawaha indakum minallahi ta'ala fi burhan. Tidak boleh atau kami berbaiat tidak memberontak kepada penguasa kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas, yang mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kekufuran tersebut. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa syarat dibolehkannya memberontak kepada penguasa. Nah, syarat yang pertama, antarau, kalian melihat. Di sini menunjukkan mesti kita mengetahui bahwasanya penguasa tersebut benar-benar terjatuh kepada kekufuran yang jelas. Kalian melihat, bukan sekedar prasangka-prasangka. Nah, bukan sekedar prasangka, kemudian dia memberontak. Mesti mengetahui bahwasanya penguasa tersebut terjatuh kepada kekufuran yang jelas. Yang kedua, syaratnya mengetahui yang dilakukan penguasa tersebut adalah kekafiran, bukan sekedar kefasikan. Kalau kefasikan, bagaimanapun kefasikan yang dilakukan oleh penguasa, tidak boleh kita memberontak kepada penguasa. Walaupun penguasa meminum khamar, walaupun penguasa berzina, walaupun penguasa menzalimi manusia, kalau yang dilakukannya adalah kefasikan bukan kekafiran, tidak boleh kita memberontak kepada penguasa tersebut. Dikatakan Nabi SAW membolehkan memberontak kepada penguasa dengan syarat tadi, antarau kufron bawaha, kalian melihat kekafiran yang jelas yang ada pada penguasa. Nah, dan syarat yang ketiga, kekafiran yang dilakukan tersebut kekafiran yang bawah, sharih, kekafiran yang jelas. Nah, bukan kekafiran yang masih ada kemungkinan-kemungkinan, mungkin kafir, mungkin tidak. Nah, kalau sekiranya kekafiran yang belum jelas, yang masih diperselisihkan di antara ulama, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain bukan termasuk kekafiran, maka tidak boleh memberontak kepada penguasa. Ini di antara tiga syarat yang disebutkan oleh Nabi SAW, kapan dibolehkan seseorang memberontak kepada penguasa. Nah, tadi dengan syarat dia mengetahui, bukan sekedar praduga belaka. Yang kedua, yang dia ketahui adalah kekafiran yang jelas. Yang ketiga, kekafiran yang jelas yang ada pada penguasa. Nah, dan sebagian ulama ada yang menambahkan syarat yang keempat, yaitu indakum fihi minallahi burhan, engkau memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil yang jelas bahwasanya perbuatan tersebut adalah kekafiran. Kalau seandainya dalilnya lemah, maka tidak boleh memberontak kepada penguasa. Dikarenakan memberontak kepada penguasa akan menimbulkan kejelekan yang sangat besar. Nah, ini diantara syarat-syarat dibolehkannya. Tapi para ulama, mereka menyebutkan ini dibolehkan, bukan diwajibkan. Sehingga yang namanya dibolehkan berarti harus melihat lagi maslahat dan mafsadahnya. Walaupun boleh, tapi kalau seandainya menimbulkan mafsadah yang besar, maka ditahan. Ditahan terlebih dahulu, tidak melakukannya. Nah, Sehingga kalau seandainya tidak memiliki kemampuan, walaupun terpenuhi tiga syarat tadi, nah, mengetahui dengan jelas bukan sekedar praduga, dan yang dilakukannya ada kekafiran, kemudian kekafiran yang jelas yang ada buktinya, dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan tersebut adalah kafir, tapi tidak mampu kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan, maka tidak boleh melakukan pemberontakan ketika itu. Nah, dikarenakan dengan memberontak dalam keadaan kekuatan kaum muslimin lemah, ia termasuk menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Nah, Allah mengatakan wala tulku bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Nah, berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudah di dalam memberontak kepada penguasa, penguasa yang jatuh kepada kefasikan, kezaliman, mereka bermudah-mudah memberontak kepada mereka. Padahal telah kita jelaskan syarat dibolehkannya itu kalau seandainya penguasa melakukan kekafiran yang jelas. Nah, yang ada dalil yang jelas itu ada sebagai kekafiran. Itu pun dengan syarat kaum muslimin memiliki kekuatan. Dan juga dengan syarat tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, sebagian manusia ada yang mengatakan la tajibu alaina ta'atu wulatil umur illa idha istaqamu istiqamatan tamah, tidak wajib kita mentaati penguasa kecuali apabila penguasa istiqomah dengan istiqomah yang sempurna. Pernyataan ini pernyataan yang salah dan pernyataan yang tidak disyariatkan sedikit pun. Bahkan ini merupakan madhabnya orang-orang Khawarij. Madhab orang-orang Khawarij, para teroris, para pemberontak, mereka mengatakan kami tidak wajib taat kepada penguasa kecuali apabila penguasa itu istiqomah dengan istiqomah yang sempurna. Dalam artian kalau penguasanya fasik, melakukan kemaksiatan, penguasanya melakukan kezaliman, kami tidak wajib mentaatinya. Ini pernyataan yang batil. Nah, yang mana mereka menginginkan pemberontakan, menginginkan kudeta kepada penguasa. Baik. Dikarenakan untuk mendapati penguasa yang lurus, yang istiqomah dengan istiqomah yang sempurna dalam setiap urusan, ini perkara yang menyulitkan. Nah, perkara yang susah, bahkan mungkin hampir tidak didapatkan pada zaman-zaman sekarang ini. Disebutkan bahwa salah satu di antara raja-raja Bani Umayyah, dia mendengar bahwasannya manusia membicarakan kepemimpinannya. Kemudian raja ini mengumpulkan para pemuka-pemuka manusia, para pembesar-pembesar mereka, dan berbicara kepada mereka. innakum turiduna minna an nakuna misla Abi Bakar wa Umar. Sesungguhnya kalian menginginkan dari kita, dari kami, menjadi penguasa seperti Abu Bakar dan Umar. Qalu na'am. Mereka, para pembesar-pembesar manusia, para pemuka-pemuka rakyatnya mengatakan, iya, kami menginginkan engkau seperti Abu Bakar dan Umar. Anta khalifah wa umu khulafah. Engkau sebagai khalifah, mereka pun, Abu Bakar dan Umar, mereka adalah khalifah. Jadi kami menginginkan engkau pun seperti mereka. Engkau seperti Abu Bakar, seperti Umar. Nah, kemudian raja ini mengatakan, kunu antum misla rijali Abi Bakar wa Umar, nakun nahnu misla Abi Bakar wa Umar. Nah, jadilah kalian orang-orang seperti yang ada pada zaman Abu Bakar dan Umar. Niscaya kami pun akan seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, jawaban yang sangat luar biasa. Dalam artian, kalau kalian ingin mendapatkan penguasa yang baik, maka hendaknya kalian pun bersifat baik kepada para rakyat. Kalau kalian ingin mendapatkan penguasa seperti Abu Bakar dan Umar, maka hendaklah engkau seperti orang-orang yang ada pada zaman Abu Bakar dan Umar. Siapa yang ada pada zaman Abu Bakar dan Umar? Para sahabat. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada penguasanya. Nah, sehingga apabila manusia berubah akhlaknya menjadi jelek, akidahnya pun menjadi jelek, nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merubah keadaan penguasa mereka. Teh, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan begitulah kami jadikan sebagian orang-orang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau rakyatnya zalim, diberikan pemimpin yang zalim. Teh, sehingga hendaklah kalau kita menginginkan penguasa yang baik, kita rubah diri kita menjadi baik. Jangan hanya mengkritisi penguasa sementara dirinya tidak ada perubahan menjadi lebih baik. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Ya. Kalau kita sebagai para rakyat ingin mendapatkan penguasa yang soleh, penguasa yang baik, maka hendaklah kita para rakyat memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang soleh. Kalau demikian, insya Allah Allah akan berikan kepada kita penguasa-penguasa yang baik, penguasa-penguasa yang soleh. Nah, begitu juga disebutkan seorang dari kalangan Khawarij, dari kalangan pemberontak teroris, yang mereka memberontak kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, ya Ali, wahai Ali, ma balun nas faqad taghayyaru alayka wa lam yataghayyaru ala Abi Bakar wa Umar. Wahai Ali, kenapa manusia mereka berubah terhadap kepemimpinanmu sementara mereka tidak berubah kepada kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, li'anna rijala Abi Bakar wa Umar ana wa amsali. Dikarenakan orang-orang yang ada pada zaman Abu Bakar dan Umar, saya dan orang-orang semisal, para sahabat. orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada penguasa, sehingga mereka pun taat kepada penguasa. Wa rijali anta wa amsaluka. Adapun orang-orang yang ada pada zamanku, engkau dan orang semisal engkau, yang senangnya mengkritisi penguasa, yang senangnya memberontak penguasa. Nah, barakallahu fikum. Ucapan yang sangat bagus yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ada orang yang mengkritisinya. Nah, ketika ada orang yang membicarakannya. Kenapa orang-orang mereka berubah kepada kepemimpinanmu, sedangkan mereka tidak berubah kepada kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab bahwasanya orang-orang yang ada pada zaman Abu Bakar dan Umar, saya dan orang-orang semisal. Sementara orang yang ada pada zamanku adalah engkau yang suka memberontak kepada penguasa, engkau yang suka mengkritisi penguasa, engkau yang suka memberontak kepada penguasa. Nah, dan orang-orang semisal. Barakallahu fikum. Yang jelas dari hadis yang kita bacakan tadi, wajib kepada kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam setiap urusan kita, dalam segala sesuatu, kecuali apabila memerintahkan kemaksiatan kepada penguasa, memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mentaatinya dalam kemaksiatan tersebut. Nah, begitu juga wajib kepada para rakyat untuk memberikan nasihat-nasihat kepada penguasa. Nasihat-nasihat yang baik tentunya. Nah, nasihat yang disampaikan tidak dengan terang-terangan, nasihat dengan cara tertutup. Kalau mendengar, alhamdulillah itu yang diharapkan. Kalau tidak mendengar, tetap kita bersabar, tidak memberontak. Nah, sebagaimana nasihat Nabi SAW, man kana indahu nasihatun lidi sultan fala yubdi al-alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, maka janganlah menampakkannya terang-terangan. Jangan sampai kita menasihati penguasa dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan penguasa di muka-muka umum, di mimbar-mimbar khutbah, di tengah-tengah halayak ramai. Jangan, kata Nabi SAW, jangan engkau sampaikan terang-terangan. Nah, fal yahud biyadi, ambillah tangannya, wal yakhlu bihi, dan berdua-duaanlah dengannya, sampaikan dengan baik. Kalau kita tidak bisa melakukannya dengan cara seperti itu, mungkin dengan risalah, dengan surat-surat yang kita sampaikan kepada penguasa. Nah, melalui bagian-bagian di pemerintahannya akan menyampaikan nasihat-nasihat kita kepada penguasa. Barakallahu fikum. Jangan sampai menampakkan terang-terangan, apalagi dengan hinaan, celaan kepada penguasa. Rasulullah SAW mengatakan, as-sultan dhillullah fil ardi. Penguasa merupakan naungan Allah di bumi ini. Faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan. Orang yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan. Dan barang siapa yang menghinakan, merendahkan penguasa, Allah akan merendahkannya. Jaga lisan kita. Jangan sampai bermudah-mudah menghinakan, merendahkan penguasa. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang ada pada penguasa, berikan nasihat dengan cara yang baik yang telah kita sebutkan tadi. doakan penguasa-penguasa kita supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai penguasa-penguasa yang adil, penguasa-penguasa yang saleh. Nah, ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, senantiasa menjaga lisannya apalagi kepada para penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Kalau kita tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, lebih baik kita diam. Apalagi berkaitan dengan penguasa, berkaitan dengan para ulama dan yang semisalnya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, dan sebelumnya, yang terakhir, para sahabat berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kebenaran dimanapun berada, tidak takut dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ada celaan dari orang-orang yang mencelanya. Nah, ini yang selayaknya kita lakukan. Kita mengucapkan kebenaran dimanapun kita berada. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkanlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit, walaupun kita akan mendapatkan konsekuensi, konsekuensi dari keluarga kita, konsekuensi dari tetangga kita, konsekuensi dari masyarakat kita. Tapi kalau seandainya itu kebenaran, hendaklah kita pegang kuat-kuat dan kita mengatakan kebenaran tersebut. Nah, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela tatkala berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazalu qaum min ummati dahirina al-haq, akan senantiasa ada ta'ifatu min ummati, suatu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Nah, la yadurruhum man khadalahum, tidak bermudarat kepada mereka celaan orang-orang yang mencela kepada mereka. Wala man khalafahum, tidak bermudarat kepada mereka perselisihan orang-orang yang menyisih mereka. Tetap berada di atas kebenaran. Nah, sebagaimana bayat para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mengucapkan kebenaran dimanapun berada dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela tatkala menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allahu A'lam bishawab, naktafi lahuna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.